Carri Mahesa Jupalapa. Selamat siang sahabatku. Sungguh aku tak bisa mengerti tekanya dia mengkhianati. Baru kini aku alami betapa sakitnya patah hati. Ya badan, mengapa begini? Kita goyang lagi Mas Bos, bareng New Palapang, spesial buat para sahabat-sahabatku SMP Indonesia. Yeah. Selamat siang, Mas Bos.